Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita sekalian, baik yang zahir maupun yang batin. Dengan kenikmatannya kita dapat mengamalkan berbagai macam amalan-amalan saleh yang kita harapkan balasan dari setiap amalan-amalan kita yang kecil maupun yang besar. Kita harapkan balasannya dan kita pasti akan mendapatkannya di hari perjumpaan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini, insyaallah ta'ala masih kita akan melanjutkan pembahasan kita pada dosa besar yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Dhahabi rahmatullahi alaih dalam kitabnya Al-Kabair, yaitu dosa qatlun nafas, membunuh jiwa yang haram untuk ditumpahkan darahnya. Dan sebagaimana yang telah kami terangkan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya jiwa yang haram untuk ditumpahkan darahnya adalah muslimin, kaum muslimin. Kemudian orang-orang kafir mu'ahad, kafir yang terjalin perjanjian damai antara kita dengan mereka untuk tidak saling menumpahkan darah. Kemudian adalah kafir zimmi. Juga yang tidak boleh ditumpahkan darahnya adalah kafir yang mendapatkan jaminan aman dari pemerintah muslimin atau dari person-person muslimin. Kemudian yang berikutnya adalah orang-orang yang berasal dari kafir harbi, kafir yang boleh diperangi namun mereka adalah rakyat-rakyat sipil yang tidak ada kaitannya dengan peperangan seperti anak-anak, begitu pula para wanita, begitu pula mereka orang-orang tua, dan juga disebutkan sebagian fuqaha termasuk di antara kafir harbi yang tidak memiliki hubungan dengan peperangan, yang juga tidak boleh ditumpahkan darahnya adalah ahli-ahli ibadah dari kalangan Nasara maupun Yahudi yang berada di dalam tempat-tempat ibadah mereka. Jadi semuanya ma'asyiral muslimin, datang dalil tentangnya akan dilarangnya mereka untuk ditumpahkan darahnya. Dan Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya ini menyebutkan kepada kita banyak ayat dan banyak hadis dari Rasulullah alaihi salatu wassalam yang menunjukkan tentang haramnya dan jeleknya serta buruknya dosa membunuh jiwa yang haram untuk ditumpahkan darahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Adz-Dzahabi menyatakan pada ayat ketiga yang beliau bawakan dalam bab ini, Masih ayat yang menjelaskan kepada kita tentang betapa buruknya dosa membunuh. Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan surah Al-Maidah ayat yang ke-32. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fakaannama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh jiwa bukan untuk membalas jiwa yang terbunuh, juga bukan karena kerusakan yang dilakukan oleh orang tadi di atas muka bumi ini. Siapa yang membunuh jiwa yang haram untuk ditumpahkan darahnya, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan dia membunuh manusia semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya orang yang membunuh jiwa yang haram untuk ditumpahkan darahnya, satu jiwa saja dia bunuh, maka dia seakan-akan membunuh semua manusia. Maksudnya apa? Difahami ayat ini dengan pemahaman yang seperti apa? Yang dibunuh satu, tapi seakan-akan dia membunuh semua manusia. Ahli tafsir menyebutkan diantaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, Tafsir Al-Quranil Azim, beliau menyatakan bahwasanya maksud yang membunuh satu jiwa seakan-akan dia membunuh semua jiwa adalah, kata beliau, waman qatala nafsan bighairi sababin min qisasin aw fasadin fil ardi wastahalla qatlaha bila sababin wala jinayah faka'annama qatalan nasa jami'a li'annahu la farqa indahu baina nafsin wa nafsin. Kata Imam Ibnu Katsir mentafsirkan ayat ini, barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena sebab qisas. Kalau qisas boleh. Orang yang muslim boleh dibunuh apabila pembunuhan tadi babnya adalah qisas, membalas pembunuhan yang dilakukan oleh orang tadi. Nah, barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena sebab qisas, juga bukan karena sebab kerusakan yang dia lakukan di muka bumi ini. Membunuh seseorang karena kerusakan yang dia lakukan di muka bumi ini adalah sesuatu yang diperbolehkan. Seperti ikhwani fillah rahimakumullah disebutkan oleh para ahli fikih, yaitu seseorang yang membela jiwa dan hartanya. Tatkala dia dirampok, tatkala dia dibegal, dia mau dirampas hartanya, dia mau dibunuh jiwanya, maka orang tadi melawan, memberikan perlawanan. Dan perlawanan yang dia lakukan ternyata membuat orang yang mau membegal tadi terbunuh. Nah, orang yang seperti ini dalam hukum kriminal Islam tidak diberikan hukuman, karena dia membunuh orang lain dalam rangka membela keselamatan dirinya dan membela keamanan hartanya. Bahkan disebutkan di dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, man kutila duna malihi fahuwa syahid. Orang yang dibunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Termasuk syahid. Jadi kalau dia dibegal, maka dia boleh memberikan perlawanan, bahkan harus dia berikan perlawanan. Kalau dia membunuh, tidak berdosa, karena dia berusaha untuk menyelamatkan hartanya. Kalau dia yang terbunuh, syahid dia. Dia mendapatkan syahid insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan. Kata Ibnu Katsir, siapa yang membunuh satu orang bukan karena qisas, bukan karena kerusakan yang dia perbuat di atas muka bumi ini, dan dia menganggap halal dosa pembunuhannya tadi tanpa ada sebab dan perbuatan jahat yang diberikan kepadanya, maka orang ini seperti membunuh semua manusia. Maksudnya, karena tidak ada perbedaan pada dirinya antara satu orang dengan orang yang lain. Ikhwani fillah rahimakumullah, orang yang membunuh, ya, orang yang berani melakukan pembunuhan kepada satu orang, maka tidak mustahil dan tidak jauh dia mau melakukan pembunuhan kepada orang berikutnya. Orang yang sudah melakukan satu dosa pembunuhan, ya, maka dia berpeluang besar untuk melakukan pembunuhan orang lain berikutnya. Pembunuhan kepada orang lain yang berikutnya. Nah, inilah maksudnya. Orang yang membunuh satu jiwa, maka dia seperti membunuh manusia semuanya. Tatkala kita melihat seseorang yang berani membunuh dibiarkan berkeliaran di tengah-tengah masyarakat, maka masyarakat akan merasa khawatir dan merasa tidak aman. Jangan-jangan dia yang menjadi target pembunuhan berikutnya. Nah, maksudnya begitu. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun sebaliknya, dalam lanjutan ayatnya Allah mengatakan, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Siapa yang menghidupkan satu jiwa, maka dia seperti menghidupkan manusia semuanya. Maksudnya orang yang marah, orang yang emosi, dia tergoda untuk membunuh, namun dia menahan dirinya dari dosa tersebut karena takut kepada Allah sehingga dia tidak sampai kepada dosa pembunuhan, maka seakan-akan dia telah menghidupkan atau memberikan kehidupan kepada semua manusia. Karena dia bisa menahan diri dari membunuh satu jiwa, berarti dia juga diharapkan bisa menahan diri dari membunuh jiwa yang lain. Nah, ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Juga yang semakna disebutkan oleh tabi'in yang mulia Sa'id bin Jubair rahimahullah, man istahalla dama muslimin faka'annama istahalla dima'an nasi jami'a. Kata Sa'id bin Jubair, siapa yang menghalalkan darah seorang muslim, maka dia seakan-akan menghalalkan darah manusia semuanya. Kalau muslim saja di sisinya tidak ada harganya, berani dia bunuh, berani dia tumpahkan darahnya, apalagi yang lain. Maka lihat mereka al-Khawarij, lihat mereka para teroris yang memiliki pemahaman sempit dalam agama, ilmu yang tidak mumpuni dalam agama, bermodal dengan semangat beraksi, sehingga mereka salah dalam melangkah, salah dalam mengambil tindakan. Semua muslim yang patuh kepada pemerintah yang mereka anggap tauhid adalah muslim-muslim yang halal untuk ditumpahkan darahnya. Sehingga mereka tidak takut untuk membunuh kaum muslimin meskipun ada di masjid-masjidnya. Meskipun kaum muslimin sedang berada di masjid-masjid, mereka enggak khawatir, enggak takut Khawarij itu untuk membunuh mereka. Nah, sebagaimana lim terjadi di negeri kita, ma'asyiral muslimin, orang-orang yang tidak terdidik dengan ilmu Al-Quran wa Sunnah, yang tidak terdidik dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum, berani mereka melakukan aksi pengeboman di masjid-masjid muslimin. Mereka membunuh muslimin. Jangankan ya, orang-orang kafir, muslimin saja mereka bunuh, apalagi orang-orang kafir. Ini makanya waspada kita semuanya, ma'asyiral muslimin, dari faham Khawarij, dari faham teroris yang mereka menghalalkan darah muslimin untuk ditumpahkan hanya karena satu dosa yang mereka lakukan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalil berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah untuk jeleknya dosa membunuh adalah surat At-Takwir ayat yang ke-8 sampai ke-9. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang kejadian-kejadian yang terjadi di yaumul qiyamah. Mulai dari awal ayat, idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, wa idzan nujumun kadarat, dan tatkala bintang-bintang berjatuhan. Allah gambarkan kejadian-kejadian hari kiamat. Sampai pada ayat yang ke-8, Allah menyebutkan wa idzal mau'udatu su'ilat. Hari kiamat adalah tatkala anak-anak yang tidak berdosa mereka ditanya. Bi ayyi dzanbin qutilat? Karena dosa apa mereka dibunuh? Ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam ayat ini Allah mengisyaratkan kepada mereka orang-orang jahiliyah yang memiliki perbuatan yang sangat-sangat tercela, yaitu tidak sukanya mereka kepada anak-anak perempuan sampai mereka berani membunuh anak-anak perempuan tersebut karena khawatir akan menjadi miskin karena memelihara anak perempuan. Allah ancam mereka dalam ayat ini. Nanti di hari kiamat, anak-anak perempuan yang dibunuh, mereka akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ditanya, karena dosa apa mereka dibunuh oleh orang tua-orang tua mereka. Ma'asyiral muslimin, membunuh anak-anak perempuan, membenci kehadiran mereka, membenci kelahiran mereka, adalah sifat daripada sifat-sifat jahiliyah. Di dalam surah An-Nahl Allah mengatakan wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Dan tatkala diberikan berita kepada mereka akan lahirnya anak-anak perempuan, menghitam wajah-wajah mereka umat jahiliyah karena menahan rasa amarah. Mereka menahan amarah. Tidak suka dengan berita yang sampai kepada mereka, yaitu lahirnya anak-anak perempuan. Yatawara minal qawm min su'ima busyirobih. Tatkala mereka dikabarkan lahirnya anak perempuan mereka, mereka bersembunyi dari kaumnya karena merasa malu dengan berita yang dia dengar. Ayum sikuhu ala hunin. Dia lantas bimbang, apakah mau mempertahankan anak tadi di atas kehinaan? Am yadussuhu fiturab. Apakah dia mau untuk mengubur anak perempuan tadi di dalam tanah saja? Bimbang dia. Ini umat jahiliyah. Dapat kabar kelahiran anak perempuan, bingung. Mau dipertahankan, yang berarti mempertahankan kehinaan, atau mau dibunuh saja, dikubur hidup-hidup. Ikhwani billah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jelek sekali amalan mereka. Ya umat jahiliyah. Menganggap bahwasanya anak-anak perempuan adalah anak-anak yang dapat menghambat datangnya rezeki, yang hanya akan menghabis-habiskan harta saja, tidak akan memberikan keuntungan kepada orang tuanya. Karena tidak sukanya mereka, sangat tidak sukanya mereka kepada anak-anak perempuan, sampai berani mereka menguburkan anak-anak perempuan mereka hidup-hidup. Na'udzubillahi min dzalik. Keji sekali. Adapun Islam, Islam datang mengangkat derajat para wanita, yang dewasa maupun yang anak-anak. Islam mengangkat derajat wanita setelah wanita direndahkan di masa jahiliyah. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan hasungannya bagi orang tua-orang tua yang memelihara anak-anak perempuan, diberikan hasungan kepada mereka dengan disebutkan keutamaan yang akan diraih oleh orang tua yang memelihara anak perempuan. Di antaranya, ma'asyiral muslimin, dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memelihara dua anak perempuan sampai keduanya baligh, maka dia akan datang nanti di hari kiamat, aku dan dia seperti ini. Nabi kemudian dhamma asabi'ahu, menempelkan jari-jemarinya. Siapa yang memelihara anak perempuan yang berjumlah dua sampai baligh, nanti di hari kiamat aku dan dia begini. Dekat, tidak ada jarak. Dekat sekali seperti menempelnya jari kanan dengan jari kiri. Ini keutamaan memelihara dua anak perempuan. Datang dalam riwayat Ahmad, maksudnya memelihara bagaimana? Yu'wihina, yaitu melindungi mereka. Wa yarhamuhunna, dan menyayangi mereka. Wa yakfuluhunna, dan memberikan kecukupan kepada mereka. Tiga ini disebutkan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Orang tua, ayah melindungi anak perempuannya. Jangan sampai anak perempuannya disakiti. Jangan sampai anak perempuannya dihinakan. Dia lindungi sebagai sosok pelindung ayah. Kemudian wa yarhamuhunna, ayahnya tadi mengasihi anak perempuannya, tidak membeda-bedakan antara anak laki dengan anak perempuan. Anak laki-laki lebih disayang, anak perempuan tidak disayang. Anak perempuan punya hak yang sama dengan anak laki-laki dalam hal kasih sayang, harus adil. Wa yakfuluhunna, dan memberikan kecukupan kepada mereka. Yang kita semuanya paham insyaallah, kebutuhan anak perempuan itu lebih besar dibandingkan kebutuhan anak laki-laki. Ya. Namun siapa yang mau bersabar atas hal ini, masih tetap mau memenuhi sepenuh hati kebutuhan anak-anak perempuannya, maka luar biasa ma'asyiral muslimin, balasannya enggak tanggung-tanggung. Datang dia di hari kiamat nanti bersama dengan Rasulullah SAW seperti ini, dekat. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Manubtuliya bil banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Barang siapa yang diuji dengan hadirnya anak-anak perempuan, namun dia tetap berbuat baik kepada mereka, anak-anaknya yang perempuan ini, maka anak-anak perempuannya nanti akan menjadi tameng untuk orang tuanya dari panasnya api neraka. Itu. Dalam riwayat Tirmidzi bukan disebutkan fa'ahsana ilaihinna, tapi fa'sobaro alaihinna. Siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, namun dia tetap sabar terhadap anak-anak perempuannya, dia tetap menyayangi mereka, tetap mengasihi mereka, tetap memenuhi kebutuhan mereka, maka orang tua yang semisal ini, anak-anak perempuannya nanti akan menjadi hijab, akan menjadi penghalang dari api neraka, pembela untuk orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini Islam mengajak kita, umatnya, umat Islam, agar kita punya kepedulian besar terhadap anak-anak perempuan. Dan demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, dipraktekkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya anak yang bernama Fatimah radhiyallahu taala anha. Disebutkan oleh Aisyah, tidak ada seorang pun yang aku lihat yang sifatnya paling mirip dengan Rasulullah SAW dibandingkan anaknya sendiri, yaitu Fatimah bintu Muhammad. Kemudian Aisyah menggambarkan bagaimana perbuatan Nabi SAW kepada anak perempuannya tadi Fatimah, dan bagaimana pengaruh kasih sayang yang diberikan oleh sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah, kemudian itu berpengaruh kepada Fatimah untuk bersikap kepada ayahnya pula dengan sikap yang semisal. Aisyah menceritakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala Fatimah qamat ilaiha wa qabbalatha wa wada'at wa ajlasatha indaha atau ajlasatha indahu." Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Fatimah ke rumahnya, maka Fatimah akan menyambut ayahnya dengan berdiri, kemudian diraih tangannya, dicium tangannya, kemudian dicium kepalanya. Kemudian Fatimah mengajak ayahnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk duduk di dekatnya. Ini perbuatan Fatimah kepada ayahnya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat yang semisal kepada Fatimah. Ya. Dalam lafaz sebelumnya, sebelum diceritakan bagaimana perbuatan Fatimah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi Muhammad dulu yang berbuat seperti ini kepada Fatimah. Kanat Fatimah idza dakhalat ilaihi qama ilaiha wa qabbalaha wa ajlasaha indahu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah itu Fatimah kalau masuk menemui Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berdiri menyambutnya, mencium kepalanya Fatimah, disayang, kemudian diajak, dituntun untuk duduk di dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayang sekali dengan anak perempuannya. Jadi tidak dibiarkan anak perempuannya masuk tanpa ada sambutan. Disambut dengan senang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak perempuannya masuk, langsung disambut berdiri, dicium, digandeng, didudukkan di dekat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan ini dikopi oleh Fatimah. Ya. Kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah difahami dan dimengerti serta dicontoh oleh Fatimah untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada abahnya. Ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu mulianya para wanita, kedudukan mereka di dalam agama Islam ini. Mereka disayang, mereka dicinta, mereka dimuliakan, mereka dihormati. Tidak boleh disakiti, apalagi sampai dibunuh. Sebagaimana perbuatannya mereka umat jahiliyah. Ikhwani fillah rahimakumullah, inilah beberapa ayat yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi untuk menunjukkan kepada kita akan jeleknya dosa membunuh. Berikutnya, beliau akan menyebutkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang jeleknya dosa membunuh. Yang pertama, yang beliau sebutkan adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata An-Nabi alaihi salatu wassalam, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa penghancur. Fa dzakara qatlan nafsil lati harramallah, maka di antara 7 dosa penghancur tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dosa membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Wa qala alaihi salatu wassalam wa qad su'ila ayyu dzanbi a'zam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda menjawab pertanyaan yang ditanyakan kepada beliau, ayu dzanbi a'zam, dosa apa yang paling besar? Maka Nabi menjawab, yang pertama adalah anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, engkau menjadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala tandingan padahal ialah Allah yang menciptakanmu. Ini dosa besar yang paling besar, urutan pertama, kesyirikan. Dan hadis ini sudah kita lewati di bab sebelumnya. Kemudian ditanya lagi oleh sahabat tersebut, yaitu Abdullah bin Mas'ud, "Tsumma ayyu Kemudian apalagi wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah dosa syirik? Maka Nabi menjawab, antaqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak. Dosa besar berikutnya adalah kamu membunuh anakmu karena khawatir anakmu makan bersamamu. Maksudnya disebutkan oleh para pensyarah hadis, seorang yang membunuh anaknya karena takut miskin. Takut hartanya diambil anaknya. Takut hartanya ya akan dimakan oleh anaknya. Sehingga anaknya itu dia bunuh. Ini dosa besar kedua. Yang ketiga, wa antuzaniya halilata jarik. Engkau menzinai istri tetanggamu. Yang seharusnya tetangga itu dijaga, dilindungi, justru malah istrinya dizinahi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini dosa besar yang paling besar, yang berjumlah tiga disebutkan dalam hadis ini. Semuanya adalah dosa-dosa yang mengerikan, yang kita harus berusaha untuk menjauhinya sejauh-jauh mungkin. Berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzal taqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtulu finnar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dua orang muslim bertemu dengan pedang keduanya, fal qatil wal maqtulu finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh tempatnya di neraka. Kalau ada dua muslim berseteru, ya, kemudian keduanya berusaha untuk saling membunuh satu sama lain, sehingga terjadilah pembunuhan, ada yang membunuh, ada yang dibunuh, maka Nabi mengatakan kedua-duanya masuk neraka. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil. Wahai Rasulullah SAW, ini pembunuh. Memang wajar dia masuk neraka, namanya membunuh. Dalil-dalil tentang terancamnya mereka para pembunuh dengan api neraka sudah kita baca ayat-ayatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah SAW, ini pembunuh. Wajar. Fama balul maktul. Namun kenapa orang yang dibunuh juga masuk neraka? Maka Nabi SAW menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Yang dibunuh masuk neraka karena dia juga berusaha untuk membunuh temannya. Dia berusaha untuk membunuh saudaranya karena keduanya tadi berseteru. Yang satu membunuh, jelas dosa pembunuhan. Yang dibunuh juga masuk neraka. Kenapa? Karena tatkala dia hidup, tatkala sedang berseteru dengan saudaranya muslim yang lain, dia berusaha juga bagaimana caranya bisa membunuh saudaranya muslim tadi. Dengan niat yang ada pada kalbunya, serta usaha yang dia lakukan dengan badannya dalam melakukan kejelekan, maka seorang akan terbalas atas apa yang dia perbuat tadi. Beda halnya yang disebutkan dalam hadis yang lain, orang yang berkeinginan berbuat jelek, tapi dia tidak mengaplikasikannya dalam bentuk perbuatan, maka dia tidak mendapatkan dosa. Dia tidak mendapatkan dosa kalau dia baru berkeinginan tapi tidak mempraktekannya dengan badannya. Orang pengen membunuh saudaranya, tapi dia gak bergerak. Dia cuma pengen saja, tapi dia enggak gerakkan kakinya untuk berjalan mengambil senjatanya. Dia enggak gunakan senjatanya tadi untuk berusaha membunuh saudara. Dia enggak lakukan itu. Dia cuma ham. Ada keinginan saja karena kesel, emosi. Sampai terfikirkan dalam benaknya, apa saya bunuh saja fulan. Tapi dia enggak lakukan itu. Dia tidak melakukan itu. Maka yang semisal ini tidak mendapatkan dosa. Tapi yang disebutkan dalam hadis ini adalah orang yang terbunuh. Namun tatkala dia hidup, dia masih berusaha untuk membunuh saudaranya tadi. Dia punya keinginan dan dia praktekkan, dia usahakan keinginannya tadi dengan anggota badannya. Maka dia akan terbalas atas apa yang dia perbuat. Sehingga dia masuk ke dalam neraka, sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yatanadda bidamin haram. Seorang la yazal akan senantiasa fi fushatin min dinihi, berada dalam kelapangan pada agamanya, malam yatanadda bidamin haram, selama dia tidak menyentuh darah yang haram. Maksudnya kata para ulama, seorang akan masih tetap berada dalam kelapangan pada agamanya, maksudnya kemungkinan untuk dia diampuni atas dosa-dosanya itu sangat besar. Dia berbuat dosa-dosa, selama dia tidak menyentuh darah yang haram, artinya dia tidak membunuh orang yang haram untuk dibunuh, maka kemungkinan untuk dia diampuni itu masih besar. Namun kalau seorang sudah menyentuh darah yang haram, maka kemungkinan untuk dia diampuni itu kecil. Ya. Bahkan pendapat sebagian sahabat seperti Abdullah bin Umar, juga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya orang yang membunuh tidak ada taubat. Tidak ada taubat. Itu pendapat sebagian sahabat, di antaranya Abdullah bin Umar. Di antaranya dalil yang mereka gunakan adalah ini. Seorang muslim akan tetap berada dalam kelapangan pada agamanya selama dia tidak menyentuh darah yang haram. Artinya kalau dia sudah menyentuh darah yang haram, dia sudah melakukan dosa pembunuhan, dia tidak akan diampuni. Ya, dia tidak ada taubat. Tidak terbuka pintu taubat baginya. Namun pendapat inilah pendapat yang lemah. Semua dosa-dosa selain kesyirikan, meskipun seorang belum bertaubat darinya, maka dia di bawah masyiatullah. Apalagi seorang yang sudah bertaubat tatkala dia hidup, maka sangat mungkin untuk Allah subhanahu wa ta'ala ampuni. Sebagaimana yang jelas disebutkan di dalam ayat kedua dalam bab ini, yaitu orang-orang yang melakukan kesyirikan, membunuh jiwa, berzina, yang melakukan ini akan mendapatkan dosa, dilipat gandakan untuknya azab, dan dia akan ditinggalkan lama di neraka nanti, kecuali, kata Allah, illa man taba wa amana. Kecuali orang yang bertaubat. Jadi berdasarkan ayat, dosa apapun itu besarnya, kalau memang pelakunya bertaubat, ada taubat baginya. Nah, adapun maksudnya hadis ini, seorang akan senantiasa berada dalam kelapangan pada agamanya selama dia tidak menyentuh darah yang haram, maksudnya adalah kemungkinan untuk dia diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang dia lakukan itu masih besar. Tapi kalau dia sudah menyentuh darah yang haram, kemungkinan untuk diampuninya kecil. Maksudnya begitu. Kalau dia belum bertaubat tatkala dia masih hidup. Berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Dalam hajjatul wada', Nabi sallallahu alaihi wasallam mensabdakan sabda beliau ini. Kata beliau, la tarji'u ba'di kuffaran. Janganlah kalian kembali sepeninggalku nanti menjadi orang-orang kafir lagi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan ini, jangan kalian murtad. Kalau aku sudah tidak ada, jangan kembali kalian menjadi kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Lihat, yaitu sebagian kalian menebas leher sebagian yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lihat dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara bentuk kekufuran yang menjadikan seorang itu kafir adalah tatkala seseorang menebas leher saudaranya muslim yang lain. Ya. Dan hadis ini disebutkan Imam Nawawi, disebutkan Ibnu Hajar. Ada 9 atau 10 tafsiran di kalangan para ulama. Namun dari tafsiran-tafsiran yang ada tadi, yang paling kuat untuk mentafsirkan ayat ini, maksudnya jangan kalian menjadi sepeninggalku nanti kembali jadi orang-orang kafir yang menebas sebagian kalian terhadap leher sebagian yang lain. Maksudnya adalah kufur ashor, kufur kecil. Jadi membunuh termasuk kekufuran, tapi kufurnya kufur ashor yang tidak mengeluarkan seorang dari keislaman. Gitu. Nabi SAW mewanti-wanti ini. Janganlah sepeninggalku nanti kalian menjadi kafir dengan kalian menebas leher sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Itu. Kafirnya tapi kafir asghar. Nah, sekali lagi kafirnya kafir asghar yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Namun penamaannya sebagai kekufuran ini menunjukkan akan besarnya dosa tersebut. Ini menunjukkan akan besarnya dosa membunuh tadi. Nah. Berikutnya. Wa qala Bashir ibnu Muhajir an ibni Buraidah an Abi. Dari Bashir bin Muhajir, dari ibnu Buraidah, dari ayahnya yaitu Buraidah meriwayatkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la qatlu mu'minin a'zamu indallahi min zawalid dunya. Sungguh terbunuhnya seorang yang beriman itu lebih besar di sisi Allah dibandingkan hilangnya dunia ini. Ya. Hilangnya nyawa satu orang mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hilangnya dunia seisinya. Kita anggap dunia itu berharga. Di mata kita dunia itu berharga, makanya kita cari, kita perjuangkan. Kita bekerja dari pagi sampai sore. Bahkan ada yang menambah waktu dari sore sampai malam. Bahkan ada yang rela lembur lagi untuk menambah penghasilannya. Di mata dia dunia begitu mulia. Dan tatkala hilang, dia akan ya, namanya orang kehilangan sesuatu yang dia anggap berharga, dia akan kebingungan, akan sedih dan seterusnya. Dan ternyata ma'asyiral muslimin rahimakumullah, darah seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih berharga, lebih mulia dibandingkan dunia seisinya. Sehingga kalau ada mukmin terbunuh, satu mukmin saja terbunuh, maka itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan terjadinya hari kiamat yang akan hilang semua itu dunia dan seisinya. Maka berhati-hati kita ma'asyiral muslimin, jangan sampai terjatuh dalam dosa ini, na'udzubillahi min dzalik. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Seorang akan senantiasa berada dalam kelapangan dalam agamanya selama dia tidak menyentuh darah yang haram. Nah, ini penjelasannya sudah tadi disebutkan. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuqadha bainan nas fid dima. Awal perkara yang akan diputuskan perkaranya di antara manusia adalah urusan darah. Ya. Jadi dari semua perseteruan-perseteruan yang terjadi di tengah-tengah manusia, yang akan diadili pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala adalah urusan darah. Kenapa kamu membunuh fulan? Kenapa kamu melukai Alan? Kenapa kamu membunuh fulan? Nah ini yang akan pertama kali diadili nanti di hari kiamat. Ya. Sebagian mungkin bertanya, bagaimana dengan hadis yang datang dengan lafaz awwalu ma yuqda fil mar'i as-salah. Suatu atau perkara pertama yang akan diadili pada seseorang adalah urusan sholatnya. Nah, ini juga sesuatu yang dikhabarkan di dalam hadis dan keduanya tidak ada pertentangan. Jadi kalau urusan pribadi manusia, yang akan pertama kali diadili adalah sholat. Bagaimana sholatnya dia? Itu. Bagaimana sholatnya dia? Itu kalau urusan pribadi. Tapi kalau urusan perseteruan di tengah-tengah manusia, ya, yang ini berhutang nggak bayar, ya, yang ini menggibah si fulan, yang ini mengadu domba si alan, ini kan perseteruan antara manusia. Itu semuanya terakhiran. Yang pertama kali diputuskan perkaranya, diadili nanti di hari kiamat adalah urusan darah. Kenapa kamu membunuh fulan? Kenapa kamu membunuh alan? Semakin banyak orang yang dibunuh, maka akan semakin banyak pula apa yang harus dia pertanggungjawabkan. Berikutnya, wa qala Firas an Syabi an Abdullah bin Amr, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, akbarul kabair, dosa besar yang paling besar adalah al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah, wa qatlun nafas, dan membunuh jiwa, wa uququl walidain, dan berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Jadi di satu riwayat disebutkan dosa besar yang ketiga adalah berzina. Dan di riwayat ini, riwayat Bukhari Muslim juga, dosa besar yang paling besar ketiga adalah berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Nah. Berikutnya, wa qala Humayt ibn Hilal, qala nabba'ana Nasr ibn Asim, qala nabba'ana Uqbah ibn Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna allaha aba alaiya man qatala mu'minan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah enggan untuk memberikan atasku ampunan kepada orang yang membunuh seorang mukmin. Ya. Disebutkan oleh perawi, qala hatalatan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini sebanyak 3 kali beliau ulangi. Sesungguhnya Allah enggan untuk memberikan kepadaku ampunan kepada orang-orang yang membunuh seorang mukmin. Ya. Nah, ini juga dalil yang digunakan oleh sebagian ulama dan sebagian sahabat yang menyatakan bahwasanya pembunuh tidak ada taubat. Dan hadis ini sahih. Meskipun tidak diriwayatkan Bukhari Muslim, tapi disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, hadis ini sahih sesuai dengan syarat sahihnya hadis Muslim. Nah. Jadi Allah tidak akan memberikan ampunan kepada orang yang membunuh seorang mukmin. Nah, meskipun maksudnya adalah at-taghlil, kata para ulama, maksudnya adalah ancaman keras sampai ancam semisal ini. Namun kalau orang tadi bertaubat, tentunya kembali kepada kaidah umum taubat, innallaha yaghfirudzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa semuanya. Namun datang riwayat dengan lafaz hadis yang ada bersama kita untuk menunjukkan ancaman yang begitu besar kepada mereka, orang-orang yang membunuh mukminin. Berikutnya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatl. Ma min nafsin, tidak ada satu jiwa pun. Tuqtalu zulman, yang dibunuh karena kedzaliman. Illa kana ala ibni Adam al-awwal, melainkan anak Adam yang pertama, kiflun min damiha, akan mendapatkan bagian dari dosa pembunuhan tersebut. Anak Adam pertama. Ya, sebentar. Mendapatkan bagian dosa. Kenapa? Karena li'annahu awwalu man sannal qatl. Karena dia adalah orang pertama yang mencontohkan pembunuhan. Nah, hadis ini muttafaqun alaih. Waktunya habis. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Masih ada beberapa hadis lagi menunjukkan kepada kita tentang besarnya dosa pembunuhan. Insyaallah satu pertemuan lagi bab ini selesai dan kita masuk ke bab berikutnya. Wa nasallallahu at-taisir. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.